الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita sambil menunggu ikhwan ya. Antum sudah ada undangan? Sudah ada ya? Nah. Sambil menunggu mereka, kita akan membaca dan meneruskan pembacaan kitab Aqidat as-Salaf Ashab al-Hadith. قال المؤلف وهو الإمام الصابوني رحمه الله تعالى وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحة من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحياة واليقظة. Kita terakhir membaca sampai pada contoh-contoh dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki prinsip dalam permasalahan as-sifat, nama sifat-sifat Allah, isbatun bila tamtsil wa tanzihun bila ta'til. Ahlus Sunnah menetapkan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya penyerupaan. Dan sebaliknya, Ahlus Sunnah pun mensucikan Allah dari segala aib dan kelemahan serta kekurangan, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mulia dan maha agung dan yang lainnya, maha tinggi dan maha suci dari segala kekurangan. Dan tetapi kaidah yang perlu kita ketahui bahwa ketika kita mensucikan Allah dari segala kekurangan dan aib ini, Allah sangat berlepas diri. Namun bukan berarti kemudian kita akhirnya menafikan sifat-sifat Allah tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Sesungguhnya tidak ada yang serupa dengan Allah sedikitpun dari makhluknya. Tapi Allah lanjutkan dalam hal ini, tetapi Allah mendengar, maha mendengar dan maha melihat. Dalam ayat ini terhadap bantahan terhadap dua golongan menyimpang dalam permasalahan asma sifat. Potongan ayat pertama, laisa kamitslihi. Ini bantahan terhadap siapa? Laisa kamitslihi syai. Musyabbiha atau mumassilah? Nah, musyabbiha atau mumassilah. Orang-orang yang mengatakan bahwa tangan Allah atau sifat Allah itu serupa dengan sifatnya makhluk terbantah dengan potongan ayat yang pertama ini. Laisa kamitslihi syai. Nah, syai'un di sini nakirah fi siyak an-nafi. Nakirah artinya sesuatu kata yang sifatnya masih umum dalam konteks peniadaan. Menunjukkan apa? Tufid al-itlaq, artinya berlaku secara mutlak. Nah, atau tufidul umum, berlaku secara umum. Tidak ada sedikit pun dari kalangan makhluknya yang menyerupai Allah. Tetapi di waktu yang bersamaan, bukan berarti kalau tidak ada yang serupa dengan Allah, kemudian Allah tidak memiliki sifat. Dengan hujjah, karena sifat tersebut ada pada makhluk. Dalam ayat ini Allah sebutkan wa huwa sami'ul basir. Dia dalam sifat ini ada atau potongan ayat yang kedua ini wa huwa sami'ul basir, Allah maha mendengar dan maha melihat, berarti terkandung sifat apa? Mendengar dan sifat melihat disebutkan oleh para ulama. Dua sifat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ingin menyebutkan bahwa suatu zat yang bernyawa itu rata-rata memiliki dua sifat ini. Nah, artinya di sini Allah ingin menetapkan bahwa Allah memiliki sifat. Nah, maka sudah lewat bersama kita yang tidak akan bisa sama itu dari sisi apa? Antara Ar-Rabb dengan Al-Makhluk, yang tidak akan bisa menyerupai dari sisi apa? Kaifiyah dan hakikatnya. Hakikat dari sifat-sifat Allah, kaifiyahnya ini tidak serupa dengan makhluk. Bukan berarti kemudian maknanya berbeda. Mendengar, melihat, ini dari sisi makna sesuatu yang sudah dipahami dari sisi bahasa. Mendengar dan melihat, makhluk mendengar, Al-Khaliq mendengar, Al-Khaliq melihat dan Al-Makhluq melihat. Tetapi penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesarannya, sementara penglihatan dan pendengaran makhluk sesuai dengan kelemahannya. Maka antum perlu ketahui yang dinafikan dalam seluruh nas-nas dan dalil-dalil yang ada adalah permasalahan al-mumatsalah. Ya. Al-mumatsalah, at-tamtsil. Ini yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya. Adapun at-tasybih atau al-musyabahah antara makhluk dan Khalik itu ada pada beberapa sisinya, yaitu pada sisi apa? Asal dari makna dan asal dari penamaan. Ini serupa. Qala al-Malik rahimahullahu ta'ala wal-qawli wal-kalam. Allah juga memiliki sifat al-qawl, berucap atau mengucapkan. Wa qala rabbukum ud'uni. Allah mengatakan wa qala rabbukum wal kalam wa kallamallahu Musa taklima. Apa perbedaan antara ucapan dengan al-qaul dengan al-kalam? Al-qaul ini terkadang diitlakkan untuk suatu gerakan. Adapun kalam mau tidak mau harus diitlakkan untuk suara yang bisa dipahami, didengar. Suara berarti artinya secara zahir dan bisa dipahami, artinya memberikan faedah. Nah, ini al-kalam. Al-qaul terkadang diitlakkan untuk suatu perbuatan, seperti contohnya sabda Rasulullah SAW ketika memerintahkan Ammar bin Yasir untuk bertayamum. Mana apa? Innama yakfika antakula biyadaika hakada. Kemudian Rasulullah SAW memberikan contoh bertayamum. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan innama yakfika antakula biyadaika. Ini al-qaul. Kalau letter lexnya terjemahannya cukup bagi kamu untuk mengatakan dengan, nah itu, tapi enggak pas. Ya kalau diterjemahkannya berarti ya cukup engkau menggerakkan atau melakukan perbuatan seperti ini. Nah, tapi dalam bahasa Arab ini terkadang memakai istilah al-qaul. Adapun al-kalam itu mau enggak mau sudah suara yang keluar dari apa saja dan itu bisa dipahami. Kalau sudah suara berarti ada huruf, ya. Nah, dan yang lainnya. Berarti Allah benar-benar berbicara. Ini nanti akan datang pembicaraan permasalahan al-kalam secara khusus insyaallah. Waridha wasakhat. Ar-ridha. Ini berbeda dengan mahabbah tetapi memiliki kemiripan yang banyak. Ketika Allah meridhai suatu perbuatan, pasti Allah mencintainya. Berbeda dengan kehendak. Ya. Nah, kalau kehendak ini ada dua. Sudah lewat bersama kita, al-irada dan al-masyiah. Wasakhat, dan Allah Subhanahu wa taala juga sakhat. Artinya marah. Wal hayati. Allah juga memiliki sifat hidup. Ini sifat hidup tidak diingkari oleh ahlul bidah. Nah, makanya mereka ketika kita desak untuk mengatakan kaum kalian menetapkan bagi Allah sifat kehidupan, iya. Nah, kita juga makhluk memiliki sifat kehidupan. Maka mereka mau enggak mau akan menjawab kenapa? Jawaban yang dari jawaban yang benar. Tetapi mengapa jawaban yang benar ini tidak mereka terapkan pada sifat-sifat yang lain? Nah, oh iya kata mereka, kehidupan Allah itu sesuai dengan kebesarannya. Pasti mereka akan menjawab seperti itu. Adapun kehidupan bagi makhluk sesuai dengan kerendahannya. Kalau begitu tetapkan juga sifat-sifat yang lainnya, seperti sifat tangan, atau sifat istiwa, atau sifat marah turun ke langit dunia. Mereka bid'ah terkhusus Asy'ariyah mengingkari hal-hal ini dengan alasan tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha Suci, kata mereka seperti dari kerendahan dan keserupaan dengan makhluknya. Itu sifat-sifat makhluk. Nah, marah itu menunjukkan berarti orang tersebut tidak memiliki kesabaran yang lain, itu sifat yang kurang. Maka kita tidak bisa menetapkan sifat ini bagi Allah. Artinya, kalau memang Allah sebutkan marah itu artinya begini. Kenapa mereka kemudian selewengkan makna marah? Kenapa kemudian tidak mereka ucapkan saja sebagaimana ucapan mereka yang benar pertama tadi? Dan ini juga ucapan ahli sunnah. Marahnya Allah sesuai dengan kebesarannya. Marahnya makhluk sesuai dengan kelemahan dan kerendahannya. Tangan Allah sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, antum buka Al-Quran terjemahan. itu dalam footnote-nya itu, catatan kakinya itu hati-hati. Nah, banyak akidahnya Asy'ariyah. Nah, yadullahi fawqa aydihim faman nakasa, itu surat apa? Al-Fath. Nah, antum buka terjemahan surat Al-Fath. Itu di footnote-nya bahaya itu di situ. Nah, disebutkan bahwa Allah itu maha suci dari segala kekurangan, kurang lebih seperti, dan maha suci dari penyerupaan terhadap makhluknya. Yang dimaksud dengan tangan di sini adalah, nah itu, kekuasaan. Kita katakan, mengapa engkau tidak menetapkan tangan, tapi tangan Allah sesuai dengan kebesarannya? Oh, itu ada unsur penyerupaan dengan makhluk. Ya sudah, sama makhluk juga memiliki sifat hidup. Ayo, Allah juga memiliki sifat hidup kan? Seperti itu. Intinya orang-orang yang menyimpang dalam kalamnya banyak tanakut, banyak pertentangan. Wal yaqadhah disebut oleh Syekh Khabi. Al yaqadhah ini bukan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al yaqadhah. Tetapi kata Syekh Khabi, mungkin muallif di sini bermaksud la ta'khuduhu sinatu wala naum. Nah, al-yaqadah itu artinya terjaga ya. Orang dalam keadaan terjaga atau afan, terjaga, tidak tidur, itu yaqadah. Tetapi tidak ada nas atau dalil yang menyebutkan sifat ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita baca kalamnya Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala. Nah, entah ini cetakan ini sama dengan yang ada di ana atau berbeda. Nah itu. Qala Syekh Syekh Rabi hafizahullah taala, la na'rif haditsan aw ayatan ja'at bi hadzal lafzi wa ka'annahu wallahu a'lam yuridu ma'na qawlihi ta'ala la ta'khudhuhu sinatu wala nawm. Kata Syekh Rabi seperti ini. Kata Syekh Syekh Rabi mensyarah kitab ini, kami tidak mengetahui sama sekali ada sebuah hadis atau ayat yang datang dengan lafaz yaqadhah. Wa ka'annahu, tampaknya mu'alif ini menginginkan dengan ucapan tersebut makna qaulihi ta'ala la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Nah, dalam ayat kursi ya, sungguhnya Allah itu tidak menimpa sinah wala naum. Sinah itu bidayatun naum. Ini sinah nuas ya, nak ngantuk. Allah tidak ditimpa rasa kantuk dan juga an-naum, Allah tidak tidur. Nah, memang maknanya berarti Allah senantiasa apa dalam keadaan terjaga maknanya. Tetapi kalau sudah kita menetapkan bagi Allah sifat atau nama ini, tentunya kaidah yang telah kita lewati, enggak bisa kita menetapkan nama atau sifat kecuali datang apa? Dari, entah itu dari Al-Quran ataupun dari hadis yang sahih. Nah, seperti itu. Yang penting antum ketahui ya ikhwan, atau perlu kita ketahui, kaidah dalam permasalahan asma wa sifat yang namanya sifat al-musbatah, yang al-tetapkan ya, itu Allah sebutkan secara rinci, secara tafsil. Adapun sifat yang ditiadakan dari Allah, itu Allah sebutkan secara mujmal. Nah, contohnya seperti ini, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Inna rabbakum laisa bi'awar. Dalam sebuah hadis, ya, sesungguhnya Rabb kalian itu tidak awar, tidak buta sebelah. Kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat Al-Quran, sifat-sifat yang atau sifat-sifat yang dinafikan dari Allah, yang ditiadakan dari Allah, itu jumlahnya sedikit dan secara menjumlah. Adapun sifat-sifat yang di situ ditetapkan bagi Allah, ini disebutkan secara rinci banyak sekali. Mengapa? Disebutkan oleh para ulama, jangankan Rabbul Alamin, walillahil masalul a'la. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki permisalan yang lebih bagus. Makhluk saja, kalau kita sebutkan seorang raja, raja ini karim, raja ini agung, raja ini sangat mulia, dermawan, raja ini orang yang perhatian, raja ini baik. Ini semakin menunjukkan artinya senang. Orang dipuji dengan sifat-sifat yang baik ini senang. Tapi sebaliknya sekarang, kalau sifat-sifat tersebut ditiadakan atau sifat-sifat yang tidak layak disematkan kepada sang raja tersebut, misalnya ya, kita sebutkan dia itu bukan pencuri, bukan maling, bukan anak berzina, bukan orang ini, dia bisa marah. Ya Malik, wahai raja, kamu ini bukan anaknya berzina, kamu ini bukan maling, kamu ini bukan pembegal, kamu... Ini kira-kira raja tambah senang atau tambah marah? Nah, apalagi Rabbul Alamin. Itu. Sehingga ketika ada sifat yang ditiadakan dari Allah disebutkan, itu tidak semata-mata ketika Allah mengatakan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak timpa rasa ngantuk dan rasa atau tidur. Ya. Itu maksud bukan sebatas ini saja. Allah tidak tidur dan tidak ditimpa rasa ngantuk. Tidak. Ketika Allah sebutkan sifat yang ditiadakan ini, ya, itu ada maksudnya. Apa maksudnya? Dalam rangka semakin menunjukkan kesempurnaan si lawan dari sifat ini. Paham ini? Nah, contohnya as-sinah dan an-naum. Tidur dan ngantuk. Itu bukan semata-mata Allah itu tidak tidur dan tidak ngantuk. Tidak. Bukan semata-mata seperti itu. Tapi untuk menunjukkan semakin sempurna sifat al-qayyumiyah, bahwa Allah itu terus dalam keadaan apa namanya? Wal hayyul qayyum. Qayyum artinya terus beraktivitas dan nah, maknanya kurang lebih terjaga. Itu. Wa huwa hayyul ladzi la yamut. Allah itu zat yang hidup dan tidak akan meninggal. Bukan semata-mata tidak meninggal, tapi ketika disebutkan peniadaan kata-kata meninggal ini ditiadakan, itu bukan hanya sebatas itu, tapi dalam rangka untuk semakin menunjukkan kesempurnaan hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, paham ya? Mengapa? Karena disebut oleh para ulama, mujaradun nabi la yufidu syai. Sekedar menafikan atau meniadakan, ini tidak memberi manfaat apa-apa. Contoh, raja tersebut tidak mendolimi rakyatnya. Ya. Sekedar seperti ini, itu tidak menunjukkan adanya keutamaan. Kita perhatikan sekarang, orang yang tidak mendolimi fulan, tidak mendolimi alan, itu sebabnya banyak. Kenapa dia tidak mendolimi? Ya gimana sih fulan mau mendolimi alan? Alan ini lebih besar, lebih kuat. Sementara si fulan ini kecil, lemah. Baik. maka sekedar tidak mendolimi itu enggak menunjukkan si fulan ini hebat atau si fulan ini masya Allah, ya kan? Tapi si fulan ini masya Allah tidak mendolimi, padahal dia orangnya mampu, kuat misalnya ya, karena memang dia ini orang yang bijak. Nah ini di sini baru tidak mendoliminya itu memiliki keistimewaan untuk mendukung sifat bijaknya tersebut. Tapi sekedar tidak mendolimi kenapa? Ya karena lemah. Ya, ini kan bukan satu keutamaan. Paham ya? Mujaradun nafi la yufidhi. Sekedar perniadaan itu tidak memberi faedah apa-apa. Sama. Jadi maksud ketika Allah menyebutkan beberapa sifat yang sifat ini ditiadakan dari Allah, itu fungsinya untuk semakin menyempurnakan sifat kebalikan dari tadi itu. Nah, paham ini ya? Baik. Wal farah. Farah juga salah satu dari sifat, artinya senang atau bahagia. Siapa yang bisa menyebutkan tentang dalilnya ini? Nasrullah. Farah. Hadis. Nah. Bertabat. Lallahu asyadu farhadana. Nah, ada sebuah hadis kisahnya kurang lebih ada orang kehilangan untanya sudah di tengah padang pasir. Ya. Ini padang pasir nih, sudah panas siang hari, kehilangan untanya, bekalnya di untanya semua. Hilang, antum bisa bayangkan di tengah padang pasir, siang hari terik panas, sak minum-minumnya bekalnya semua di untanya hilang. Bisa dibayangkan. Artinya betapa berharganya ini unta ini. Sudah pasrah orang yang tawakal, sudah menunggu kematian aja sudah. Banyak loh ya orang tersesat di padang pasir ini meninggal. Ya, hatta yang naik mobil itu ketika dari Yaman ke Saudi, itu, nah, na'udzubillah, memang ada di padang pasir ini sudah. Kalau keliru jalan aja tersesat aja nggak tahu arahnya kemana sudah. Subhanallah, unta ini kembali tiba-tiba. Saking senengnya orang ini sampai mengatakan Allahumma ya Rabb anta abdi wa ana rabbu. Kebalik. Engkau ini hambaku dan aku ini Rabbmu. Seperti itu. Keliru ngomong. Nah, itu kemudian Allah kata Rasulullah SAW, ketika ada seseorang bertaubat dari dosanya itu, Allah itu lebih senang, lebih bahagia dari orang yang ini tadi. Seperti itu. Syahid dari sini Allah memiliki sifat al-farah. Wad-dahik. Ambil juga Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ad-dahik. Sebagian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yadhaku Allahu ila rajulin qatala rajulan akhar tsumma dakhala al-jannah. Allah ketawa kepada seseorang membunuh orang lain terus kedua-duanya masuk jannah. Nah, kok bisa? Ada orang membunuh orang lain terus kedua-duanya masuk jannah. Allah ketawa. Nah, kenapa? Yang pertama ini kafir dalam peperangan membunuh seorang muslim, setelah itu dia bertobat, akhirnya masuk Islam, terus terbunuh dalam fisabilillah. Dua-duanya masuk jannah. Ini Allah ketawa. Nah. Tapi itu tadi ya ikhwan. Kita ini menetapkan sifat bagi Allah, jangan dibayangkan seperti ketawanya makhluk. Tidak. Ketawanya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sama, Allah mendengar ya sudah. Allah hidup memiliki sifat hidup, kehidupan sama sesuai dengan kebesarannya. Sama ketawa juga. Jangan dibayangkan terus ketawanya seperti makhluk, jangan. Nah, wa ghairiha, dan sifat-sifat yang lainnya yang Allah miliki. Apa akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, min ghairi tashbihin li syai'in min dzalika bi sifatil marbubin. Ahlus Sunnah al-Hadis Nah, para salaf menetapkan sifat-sifat tadi itu bagi Allah Subhanahu wa taala yang datang Al-Qur'an, datang hadis-hadis yang sahih, tanpa kemudian menyerupakan sedikit pun dari sifat-sifat tersebut dengan sifat-sifatnya makhluk. Al-marbubin berarti di situ ada marbub, ada rob, ya. Nama marbubin artinya makhlukin. Al-makhlukin. Bal yantahuna fiha ila ma qalahu Allah taala wa qalahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ahlu sunnah salaf, ini kaidahnya kita. Nah, sudah mereka para salaf itu mencukupkan akhir dari ketika mereka menetapkan sifat-sifat Allah itu apa? Ya sudah, sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya katakan tentang sifat-sifat ini. Antum bayangkan sekarang dalam permasalahan agama, apa sih yang tidak dijelaskan oleh dalam agama ini? Masalah beristinja saja ada aturannya, ya, sebutkan. Masalah beristinja, ketika kita memegang kemaluan, hukumnya seperti ini, caranya seperti ini, masuk kamar mandi, bangun tidur, ketika bangun tertidur, kemudian gimana kita seharusnya, doanya apa saja, rinci. Dalam permasalahan tolak, ya, perceraian, caranya bagaimana, tata caranya, kemudian waktunya, apalagi masalah-masalah haji, rinci luar biasa. Baik. Artinya seluruh perkara agama sudah dijelaskan. Lantas bagaimana dengan permasalahan akidah? Pasti ada penjelasannya. Baik, kata mereka, mana penjelasannya tentang sifat-sifat ini? Loh, nah itu tadi. Kalau sesuatu tersebut memang sudah jelas, ngapain butuh penjelasan? Sekarang ketika Allah dan Rasul, atau ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahman 'ala al-'Arsy istawa. Nah, istiwa, kata mereka enggak ada penjelasan tentang istiwa. Baik. Istiwa ini bahasa apa? Bahasa Arab. Tadi yang masalah kencing sepertinya ada penjelasannya, iya. Berarti istiwa ini enggak ada penjelasannya. Kenapa? Ya sudah jelas. Kalau memang di situ ada butuh penjelasan, pasti Allah jelaskan. Nah, tapi karena tidak Allah jelaskan, ya berarti artinya istiwa itu ya sudah jelas dalam bahasa Arab, ya seperti itu. Al-ulu wal irtifa dan yang lainnya. Nah, sehingga enggak perlu ditakwil-takwil. Nah, kalau memang itu butuh penjelasan, Allah akan jelaskan. Sehingga dari sini kita mengetahui ketika Allah dan Rasul-Nya tidak menjelaskan tentang hadis-hadis atau ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah dan nama-namanya, berarti sifat-sifat tersebut sudah jelas. Enggak butuh ada penjelasan lagi. Ketika mengatakan yat tangan. Apa tangan? Sekarang Allah itu berbicara dengan apa? Bi Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Berarti bahasa Arab itu patokannya. Tangan dalam bahasa Arab artinya apa? Ma'ruf, sudah diketahui. Tangan itu sesuatu yang yubtashubihi, sesuatu yang untuk memegang dan yang lainnya. Nah, al-qadam, ya, apa namanya? Apa? Kalau kita, qadam kita apa ini? Apa sih? Kaki ini? Bukan tumit. Ini kaki kita ini yang sepatu kita masukkan ke apa ini? Ah? Telapak kaki. Ya intinya qadam itu inilah. Ya. Nah, itu bagi makhluk. Nah. Apa arti al-qadam? Jelas sudah ma'ruf. Buktinya, kalau memang itu butuh penjelasan, nah ini. Kursi. Ya, wasya kursiyyuhu samawati wal ard. Terkadang orang memahami kursinya Allah. Nah, ada penjelasannya. Kursi itu maudek, nah ini tempat qadamnya Allah, kakinya Allah. Ada dijelaskan. Sehingga ayat-ayat yang lain, hadis-hadis yang lain, ketika tidak ada penjelasannya, sudah dari sisi bahasa sudah jelas. Gak perlu penjelasan lagi. Seperti itu. min ghairi ziyadah alaihi wala idhafah ilaihi, tanpa ada penambahan ataupun digabung-gabungkan, enggak usah sudah. Wala takyif. Takyif itu artinya apa? Kita ada tasbih, ada takyif, ada ta'til, ya, ada tahrif. Nah, takyif, bedanya takyif dengan tasbih atau tamsil. Kalau tamsil atau tasbih misalnya ya, itu sesuatu yang sudah ada kemudian kita serupakan. Ini kan enggak boleh ya. Kita tangan Allah seperti tangannya manusia. Ini tamsil namanya. Ya, ini haram. Kalau takyif sama-sama juga haram, enggak boleh. Tapi apa itu takyif? Hah? Apa? Nah, memberikan kaifiah tertentu. Enggak harus ada contohnya. Itu takyif. Tangan Allah itu begini loh ya. Nah, dia terus kemudian mulai sebutkan. Nah, mulai gambarkan kaifiahnya. Apa bentuknya? Ada bentuk tertentu. Memang tidak menyerupai makhluknya. Tidak, bukan seperti bentuk tangan manusia atau tangan hewan atau tangannya, tidak. Tapi dia memberikan kaifiah tertentu. Nah, ini namanya takyif. Ini juga haram. Tidak boleh. Nah, ini yang dimaksud dengan takyif. Jadi Ahlus Sunnah menetapkan tanpa takyif. Wala tashbih, tidak menyerupakan. Wala tahrif. Tahrif artinya apa? Hah? Tahrif. Nah, menyelewengkan makna, menyimpangkan makna dari zahirnya. Itu tadi semua ada. Yadullah, kata mereka kekuasaan Allah. Tangan Allah, enggak, itu bukan tangan, artinya kekuasaan. Seperti itu. Turun, nuzul. Allah yanzilu rabbuna ila sama'i dunya. Allah itu turun. Yang dimaksud turun di sini rahmatnya yang turun katanya. Rahmat Allah atau kekuasaan Allah. Nah, masa rahmat Allah bisa mengatakan manyad'uni? Fa astajibalah. Rahmat Allah bisa gitu? Ya Allah sendiri yang turun. Nah, ini namanya tahrif. Makna zahirnya sudah jelas, tapi diselewengkan tanpa adanya nas. Seperti itu. Wala tabdil. Tabdil artinya mengganti-ganti. Seperti orang Nasoro atau orang Yahudi mengganti-ganti kalamullah. Wala taghyir, sama, merubah-rubah. Wala izalatin ilafdil khabar amma ta'rifuhul Arab wa tad'uhu alaihi bita'wilin munkar. Ini penting. Tidak menghilangkan bagi suatu lafad tentang khabar sifat tadi itu. Nah, tidak hilangkan dari apa? Dari yang orang Arab itu memang ketahui. Orang Arab mengetahui kata-kata yadun itu untuk apa maknanya? Seperti ini. Nah, kita enggak boleh menyimpangkan, menyelewengkan maknanya dari makna yang orang Arab ketahui. Karena memang Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab. Nah. Kalau misalnya mau ada yang namanya takwil, itu harus dengan nas, dengan dalil. Nah, contoh Allah mengatakan yu'dhini ibnu Adam wa ana ad-dahr. Nah, telah menyakiti aku ibnu Adam. Yasubud dahr wa ana ad-dahr. Mereka sering mencela, mengumpat masa, sementara aku adalah ad-dahr, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau letter lex-nya ya, terjemahannya. Tapi kita katakan tidak. Wah, berarti kalian ini menyimpangkan makna dari makna aslinya. Kan jelas itu artinya wa ana ad-dahr. Terus kenapa kalian cerewengkan maknanya? Ya dari nah ini pentingnya ahli sunnah itu ketika berbicara dengan dalil itu tidak jumud, tidak letterlek, tidak kaku. Dalil itu dilihat maknanya, ya, sebab hikmahnya. Ini penting. Anad dahar artinya Ana rabbud dahr. Oh, berarti kamu ini menyimpang maknanya. Kok bisa diartikan aku ini Tuhannya masa? Sementara dalam hadis tadi Rasulullah mengatakan wa ana dahr. Hadis qudsi Allah mengatakan itu dan aku adalah ad-dahr. Terjemahan letterlocks-nya. Tapi ahlu sunnah mengatakan artinya di situ wa ana rabbud dahr. Dalilnya potongan hadis berikutnya. Uqallibul laila wan nahar. Al-lail dan nahar ini bagian dari masa. Ternyata Allah yang membalik-balikkan masa tersebut. Dari sini diketahui bahwa Al-Sunnah tidak salah ketika makna ad-dahr ini artinya rabbud dahr. Insyaallah nanti akan datang pembahasan lebih rinci. Wa yajruna 'ala adh-dhahir dan mereka memberlakukan lafadz khabar tentang sifat Allah ini secara zahirnya. Nah, wa yakiluna ilmahu ilallahi ta'ala. Hati-hati ini ya. Wa yakiluna ilmahu ilallahi ta'ala. Dan mereka menyerahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud di sini ilmunya sifat. Allah memiliki sifat yad, tangan. Ahlussunnah di sini disebutkan oleh Al-Imam Sabuni, para salaf itu menyerahkan ilmunya tentang sifat tangan ini misalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan diserahkan kepada Allah itu apanya? Kaifiyah dan hakikat. Bukan maknanya. Kalau maknanya jelas, enggak boleh kita menyerahkan maknanya. Artinya ya akhi, apa sih artinya yadullah, tangan Allah? Maknanya apa? Maknanya kita serahkan kepada Allah. Tidak. Maknanya jelas dalam bahasa Arab. Seperti itu. Nah, tetapi hakikatnya dan kaifiahnya ini yang memang kita serahkan kepada Allah. Nah, wa yukiruna bi anna ta'wilahu la ya'lamuhu illallah. Dan mereka para ahlussunnah para salaf itu menetapkan yukirun, mengakui bahwa ta'wilnya, ta'wil dari sifat tersebut itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati kalau sudah permasalahan takwil, takwil ini ada dua artinya. Kita yang lanjutkan. Kama akhbarahu 'anil rasikhina fil ilmi annahum yaqulun fi qoulihi ta'ala. War rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ayat sebelumnya bagaimana ini? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Boleh berhenti di sini. Ya. Boleh juga berhenti wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war rasikhuna fil ilm. Ayat di situ Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa ma ya'lamu ta'wilahu dan tidak mengetahui takwilnya kecuali Allah. Ini berbicara tentang ayat-ayat mutasyabih. Ya, ya seperti sifat-sifat Allah. Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Kalau berhentinya di sini kita membacaan, berarti yang dimaksud dengan takwil itu adalah hakikat. Tidak ada yang mengetahui hakikat dari sifat-sifat Allah, kaifiyah sebenarnya kecuali Allah. Baik. Boleh berhenti wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war rasikhuna bil ilm. Boleh. Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang rusuh berilmu, para ulama. Kalau sudah berhenti di sini, berarti yang dimaksud dengan takwil itu adalah tafsir. Ya, ayat-ayat mutasyabih, ya, itu Allah jelas mengetahuinya. Dan begitu juga orang yang berilmu mengetahui tafsirnya, tafsir ayat-ayat yang sifatnya mutasyabih. Sehingga dilihat, kalau berhentinya pada yang pertama, berarti yang dimaksud adalah takwil. Artinya apa? Takwil artinya apa? Yang hanya tahu kecuali Allah, yang tidak ada yang tahu kecuali Allah, berarti takwil artinya apa? Hakikat. Adapun yang mengetahui dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah dan juga orang-orang yang berilmu, berarti takwilnya di sini artinya apa? Tafsir. Jadi jangan disamaratakan. Perbedaan berhenti, nah ini. Syekh Al-Utsaimin mentanbih dalam kitabnya Qaul Mufid, Syarah Kitab Tauhid. Ini penting kembali kepada permasalahan tajwid, ilmu membaca Al-Qur'an. Kita tidak boleh berhenti sembarangan dalam membaca Al-Qur'an. Terkadang berhenti pada tempat yang tidak pas, ini merubah makna. Contoh sederhananya, kita tidak boleh membaca surat Wailul Musallin sebatas ini. Nah, celaka orang-orang yang sholat. Titik. Berarti jangan sholat. Kalau titik di sini berhenti di sini, orang sholat kok celaka, ya kan? Ya berarti jangan sholat kan gitu. Lo celaka soalnya kalau sholat. Ini contoh sederhana. Nah, sehingga di sini penting untuk kita mengetahui tempat-tempat membaca Al-Quran. Baik. Qala al-Malik rahimahullah ta'ala, wa ayatul kitab wa akhbarul rasul aw wa akhbarul ar-rasul sallallahu alaihi wasallam as-sahihah al-munirah an-natiqah bihadihi istifati wa ghairiha kathira yatul kitab bi ihsa'iha. Dan kata Malik di sini ayat-ayat dalam Al-Quran dan khabar-khabar yang sahih dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam yang berbicara tentang permanfaat sifat, sifat-sifat Allah itu banyak. Yatul kitab bi ihsa'iha. Akan panjang, pembahasannya panjang. Kalau murid tulis semuanya, ini pendataannya ini, wah bisa panjang. Nah, wa dzikr ittifaq a'immatil millah wa ala sihhat tilkal akhbar al-waridah biha wa aktsaruha mukharrajun bil asanid as-sahihah fi kitabil intisar. Nah, maksudnya al-muallif di sini bahwa sekarang mu'alif ketika menyebutkan sifat-sifat ini di awal kitab kita baca. Mu'alif itu mempersyaratkan menulis kitab ini. Syaratnya itu tidak ingin panjang lebar, sehingga sifat-sifat ini disebutkan secara ringkas, tidak disebutkan sanad-sanadnya. Makanya di sini mu'alif ingin menekankan bahwa di sini ada penyebutan ittifaq para ulama tentang keabsahan khobar-khobar yang sahih tersebut. Dan mayoritasnya itu memiliki sanad-sanad yang sahih, ya. Nah, di dalam kitab Al-Intisar ada kitab dengan nama Al-Intisar. Kemudian malah menyebutkan wa syartuna fi awwali hadzal kitab. Kalau kita masih ingat kita pembacaan kita tentang awal kitab ini, mu'alif itu ketika ingin menulis kitab ini syaratnya tidak macam-macam apa? Ikhtisar wal iktisar. Meringkas dan mencukupkan ala adnal miqdar biar tidak terlalu panjang lebar. Nah, makanya ini kitab tentang Aqidatus Salaf ada di situ kitab-kitab mutawwalah. Al-Likai, Ibnu Battah, As-Sunnah Ibnu Battah dan yang lainnya. Ini kitabnya segini. Berapa jilid banyak. Nah, di dalam kitab-kitab itu kadang kita perlu membaca agar tahu bahwa yang ditetapkan oleh para ulama ahlu sunnah dalam kitab akidah seperti ini, yang ringkasan seperti ini, itu ada sumbernya, ada dalilnya. Yang dalilnya ini sahih, ada sanadnya. Kalau mau merujuk ke kitab-kitab yang mutawalah seperti itu. Nah, dunal iktar, tanpa kitab panjang lebar, biriwayatil akhbar wa dzikri asanidiha as-sahiha inda naqalatil athar wa musannifil masanid as-sihah al-kibar. Di sini mu'alif sekedar mentanbih, kalau ada orang yang mengatakan mana dalilnya, kalau kamu ini hanya menyebutkan Allah memiliki sifat seperti ini, maka seperti mana dalilnya sekarang? Kamu kok enggak menulis dalilnya? Mu'alif ingin menjelaskan bahwa sejak awal memang disepakati bahwa kitab ini ingin ditulis secara ringkas. Kalau mau panjang silahkan lihat, ada itu di kitab-kitab yang tadi. As-Sihah al-Kibar, kitab Sahih Bukhari atau Musnad Ahmad, Sahih Muslim. Nah, diringkas oleh para ulama khusus tentang masalah akidah seperti ini dalam itu tadi, Ibnu Battah, Al-Lalikai, nah, dan yang lain. Nah, sehingga di sini yang perlu kita ketahui bahwa semua yang disebut oleh mu'alif rata-rata mayoritasnya memang di situ sesuai dengan sunnah yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan mulai membahas tentang permasalahan yang lebih spesifikasi tentang permasalahan kalamullah tadi itu. Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluq. Tayyibilahu nadar sunnah, sampai sini dah pelajaran kita. Kalau memang ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah ada berapa yang datang?